Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang taukid fi'il dengan nun taukid. Jadi menguatkan makna fi'il dengan nun taukid. Dan pembahasan terakhir yakni pada fi'il mudhari', ya, pada fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun ini memiliki beberapa hukum, ya. Ada yang hukumnya wajib ketika memenuhi beberapa syarat tertentu, ada yang hukumnya itu tidak boleh ditaukid dengan nun ketika syarat-syarat tersebut, ya, itu tidak terpenuhi salah satunya atau diantaranya, dan juga ada hukum-hukum yang lain. Kemarin sudah dibahas. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Darasta fin nahwi. Engkau telah mempelajari dalam nahwu, dalam ilmu nahwu. Annal fi'lal mudhari'a mu'rabun da'iman. Bahwasannya fi'il mudhari' itu mu'rab selamanya. Jadi dalam pembahasan ilmu nahwu di sana dipelajari bahwa fi'il mudhari' itu keadaannya mu'rab. Maksudnya apa? Maknanya apa? Yakni keadaan huruf akhir dari fi'il mudhari' itu bisa berubah karena ada sebab-sebab tertentu, ya. Misalnya secara atal fi'il mudhari' itu diakhiri dengan dhammah, ya, yaktubu, ya. Maka nanti ketika ada sebab-sebab tertentu yang mempengaruhi fi'il mudhari' tersebut, yang mendahului fi'il mudhari' tersebut, maka keadaan huruf akhir dari fi'il mudhari' ini akan bisa berubah. Misalnya didahului dengan lan, maka dia akan menjadi fathah, menjadi lan yaktuba. Kemudian kalau didahului dengan lam, maka dia akan menjadi kasrah huruf akhirnya, sehingga menjadi lam yaktub. Nah, perubahan keadaan akhir, ya, pada fi'il mudhari' ini menunjukkan bahwa fi'il mudhari' itu mu'rab. Jadi mengalami perubahan semacam ini. Daiman, jadi senantiasa demikian, selalu demikian. Illa fi halataini, kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Jadi dari fi'il mudhari', ya, tentunya nanti ketika disandarkan pada bomir-bomir, sebagaimana yang dulu sudah dipelajari, ya, dan untuk contoh yang asal, yang pokok dari yang sahih salim, ya, di sana sudah disebutkan bentuk-bentuk mudhari'nya. Nah, itu semua mu'rab, mengalami perubahan keadaan huruf akhir, kecuali, ya, di sini disebutkan illa fi halataini, kecuali dalam dua hal, dalam dua keadaan. Ulahuma, ya, ulahuma, yang pertama dari keduanya, yang pertama dari dua keadaan tersebut, antattasila bihi nunun niswati, yakni fi'il mudhari' itu bersambung dengan nun niswah, atau nun niswah itu bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut. Nah, ketika nun niswah bersambung dengan fi'il mudhari', maka fayubna 'ala sukuni, maka fi'il mudhari' itu mabni dengan sukun. Yubna atau mabni maknanya apa? Keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan. Dan keadaan yang tetap itu ditandai dengan sukun. Fi'il mudhari' yaktubu, kemudian dihubungkan dengan nun niswa menjadi yaktubna. Menjadi yaktubna. Misalnya ya, dari yaktubu kemudian dihubungkan dengan nun niswa ya, menjadi yaktubna. Ya, di sini nunnya nun niswa, kemudian fi'il mudhari' tadi yaktubu asalnya dhamma, ketika bersambung dengan nun niswa maka huruf akhir dari fi'il mudhari' itu disukun ya, menjadi yaktubna. Nah, fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan nun niswa ini dia keadaannya tetap dengan sukun tersebut ya, sukun yang ada di akhir pada fi'il mudhari' tersebut ya. Jadi pada yaktubna yang merupakan huruf akhir dari fi'il mudhari' tetap huruf ba, seperti asalnya yaktubu huruf akhir adalah huruf ba. Pada yaktubna juga demikian, huruf akhir dari fi'il mudhari' adalah huruf ba. Adapun nun ya, nun itu adalah nun niswa, itu dhamir ya, nun niswa ini dhamir untuk menunjukkan jamak muannas. Jadi nun niswa tidak termasuk dari fi'ilnya. Nah, di sini yaktubna keadaan dia fi'il ini mabni dengan sukun, tetap dengan sukun. Maksudnya apa? Dikatakan mabni tetap, seandainya atau ketika nanti ada kata-kata yang mendahulunya yang semestinya kalau itu di kalau kata-kata itu mendahului fi'il mudhari' yang lain tadi, maka akan mengubah ya tadi ya. Ada lan menjadi lan yaktuba di fathah huruf akhirnya, kemudian ada lam menjadi lam yaktub huruf akhirnya disukun. Itu pada fi'il mudhari' yang lain tadi berubah, tetapi ketika lan tadi masuk pada yaktubna keadaannya tetap fi'il tersebut fi'il mudhari' ini tetap dengan sukun lan yaktubna. Ingat tadi ya, huruf akhir dari fi'il pada ba ini, ba-nya tetap sukun, tidak kemudian ba-nya di fathah seperti pada lan yaktuba tadi ya, tidak, tetapi tetap dengan sukun ini. Demikian pula ketika ada lam ya, lam kalau masuk atau mendahului fi'il mudhari' tadi yaktubu, maka menjadikan yaktubu menjadi sukun lam yaktub. Tetapi ketika lam ini masuk mendahului yaktubna, maka fi'il mudhari' yaktubna tetap dengan sukunnya tadi. Lam yaktubna. Jadi apa? Fi'il mudhari' ini ketika bersambung dengan nun niswa itu keadaannya tetap dengan sukun, tidak berubah. Ini keadaan yang pertama. Wa tsaniyatuha dan wa tsaniyatuhuma, dan yang kedua dari dua hal, dua keadaan tadi yang tetap, yang tidak mu'rab, antattasila bihi nunut tawqidu nunut tawqidi al-mubashiratu. Jadi yang kedua dari dua keadaan tadi bahwasanya antattasila bihi nunut tawqidil mubashiratu, bahwa nun tawqid itu bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut ya. Nun taukid ya, mubashirah, nun taukid yang langsung bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut ya, artinya dari fi'il mudhari' nanti langsung bersambung dengan nun taukid, tidak ada yang memisahkan, tidak ada kata yang memisahkan antara fi'il dengan nun taukid ya. Nah, dalam keadaan demikian ketika fi'il mudhari' itu dihubungkan dengan nun taukid yang langsung, yang bersambung langsung, fayubna alal fathai, maka fi'il mudhari' itu mabni dengan fathah, keadaannya tetap dengan fathah. Fanaqulu, sehingga kita katakan contoh la'af'ulanna ya, lam fi'il ya, ini dalam wazan ini lam fi'il sebagai huruf akhir dari fi'il mudhari' di fathah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun taukid, jadi nunnya nun taukid. La'afulan ya, kalau itu khafifah disukun, la'af'ulan. Tapi kalau itu nun taukid yang saqilah, dia ditasdid ya. La'af'ulanna. Ini. La'af'ulanna Muhammadun. Atau la'af'ulan Muhammadun. La'af'ulanna atau la'af'ulan. Ya, jadi nun taukid kemarin ya disebutkan ada dua, khafifah dan saqilah. Yang jelas di sini fi'il mudhara'nya ketika bersambung dengan taukid, dengan nun taukid langsung, secara langsung, maka fi'il mudhara' itu di fathah, huruf akhirnya di fathah dan tetap keadaannya dengan fathah tersebut. Ya. Contoh tadi dari fi'il yaktubu dihubungkan dengan nun taukid menjadi yaktuban. Nah, kalau khafifah dengan sukun yaktuban, atau kalau saqilah dengan tasdid ya, yaktubanna. Ini. Nah, di sini fi'il mudhari'nya huruf akhir atau lam kalimah di fathah ketika bersambung dengan nun taukid tersebut dan keadaannya tetap dengan fathah tersebut. Yakni apa? Misalnya ketika didahului lan, ya tetap lan yaktubanna dengan fathah. Atau ketika didahului lam, ya ini tetap dengan fathah, lam yaktubanna, tidak berubah. Bandingkan, bedakan dengan fi'il mudhara' yang asal tadi ketika tidak bersambung dengan nun taukid. Yaktubu, lam yaktuba, lam yaktub. Ya, tetapi ketika bersambung dengan nun taukid itu tetap dengan fathah. Ini. Ya, jadi fi'il mudhara' ketika bersambung dengan nun yiswah maka dia mabni dengan sukun, dan ketika bersambung dengan nun taukid maka dia mabni dengan fathah. Ini dua keadaan fi'il mudhara' yang mabni, yang tetap, yang tidak berubah. Adapun selain dari itu, selain dari dua keadaan ini, maka fi'il mudhara' itu mu'rab, ya, selalu mu'rab. Artinya apa? Keadaan huruf akhirnya bisa berubah sesuai dengan kata yang mempengaruhinya atau yang menyebabkan dia berubah. Kemudian di sini ada tambahan penjelasan terkait dengan nun taukid ini. Al-fi'lu huna mabniyun 'alal fathhi. Fi'il di sini ya, yang bersambung dengan nun taukid ini mabni dengan fathah. Jadi fi'il mudhara' yang bersambung dengan nun taukid ini mabni dengan fathah. Keadaannya tetap dengan fathah. Kenapa? Li'anna nun taukidi basharathu. Karena nun taukid itu langsung bersambung dengannya. La'af'ulan, la'yaf'ulanna Muhammadun. Itu mabni dengan fathah. Karena fi'il ini langsung bersambung dengan nun taukid. Ai, yakni lam tafsil minhu bifasilin, yakni tidak dipisahkan oleh pemisah, ya, bifasilin, oleh suatu pemisah, ya, tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, tidak ada yang memisahkan antara fi'il dengan nun taukid, jadi langsung bersambung, maka fi'il mudhara' ini mabni dengan fathah. Ini tadi contoh untuk yang huruf akhirnya huruf sahih, bukan huruf illah. Lalu kalau huruf illah bagaimana? Huruf akhirnya berubah huruf illah kemudian bersambung dengan nun taukid. Disebutkan fa idza kana fi'lu mu'tal al-akhir, jika fi'il itu mu'tal akhir, jika fi'il itu huruf akhirnya berubah huruf illah, ruddat lam fi'li ila asliha, maka lam fi'al itu dikembalikan pada asalnya. Lam fi'al, huruf akhir dari fi'al mudhari', itu dikembalikan pada aslinya. Fanaqulu fil af'ali, kita katakan pada fi'al-fi'al ini, contoh ya. Yad'a, yad'u, yarmi. Ini fi'al-fi'al mudhari', mu'tal akhir. Artinya apa mu'tal akhir tadi? Huruf akhirnya berubah huruf illah. Yas'a, huruf akhirnya alif. Yada'u, huruf akhirnya waw. Yarmi, huruf akhirnya ya. Ya, kemudian dihubungkan dengan nun taukid, afwan. Dihubungkan dengan nun taukid, maka lam fi'il tadi yang berubah huruf illah dikembalikan ke aslinya. Yas'a, alif tersebut aslinya adalah ya. Sehingga di sini menjadi latas ayanna. Ya, yas'a menjadi yas'ayanna. Ya, alifnya berubah menjadi ya. Ya. Kemudian ya da'u, di situ huruf akhirnya wawu. Wawu ini memang sudah aslinya. Sehingga langsung dihubungkan dengan nun taukid dan sebelum nun taukid tadi di fathah. Sehingga menjadi latada'uwanna. Yarmi dihubungkan dengan nun taukid, huruf akhirnya adalah ya dan itu yang asli. Maka ya tinggal dihubungkan dengan nun taukid secara langsung dan sebelum nun taukid di fathah. Sehingga menjadi latarmiyanna. Ya. Ini ketika huruf akhirnya berubah huruf illah. Jadi yas'a, ini yang yas'a tadi ya. Untuk yas'a, huruf akhirnya alif dan bersama nun taukid. Ya. Maka alifnya kembali ke aslinya yaitu huruf ya. Ya. Sehingga menjadi yas'a, ini ya. Kemudian nun taukid. Dan sebelum nun jadi fathah. Ya. Jadi sebelum nun taukid itu selalu fathah. Ini hukum asalnya ya. Sehingga tadi dikatakan fi'il mudhari' itu mabni dengan fathah. Karena memang demikian, sebelum nun taukid itu harus di fathah. La tas'ayanna, la tad'uwanna, la tarmiyanna, menjadi seperti ini. Ini pada mu'tal akhir. Sebelumnya, sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Untuk yang baru saja dibahas ini tadi, di sini fi'il-fi'il mudhara', ya, yang huruf akhirnya tidak disandarkan atau tidak terhubung, tidak dihubungkan dengan dhamir yang tampak. Ya, tidak dihubungkan dengan misalkan dhamir wawu atau dhamir alif. Ya, sebagaimana yang pada pelajaran sebelumnya sudah dipelajari ya, fi'il mudhari' ketika disandarkan dihubungkan dengan dhamir-dhamir itu. Yang ini tadi, ini fi'il mudhari' yang tidak bersama dengan dhamir yang nampak. Ya. Seperti tadi yaktubu atau yaf'ulu, kemudian yas'a, yad'u, yarmi. Ya. Yang apa fi'il mudhari' ini di akhirnya tidak bersambung dengan dhamir-dhamir yang tampak ya, seperti alif untuk musanna ataupun wawu jamaah ataupun yang lainnya. Sehingga ketika disandarkan pada nun taukid menjadi seperti ini tadi. Untuk yang huruf akhirnya sahih ya tinggal langsung dihubungkan dengan nun taukid dan tadi mabni dengan fathah. Untuk yang mu'tal akhir maka lam fi'il tadi dikembalikan ke aslinya. Kemudian bersambung dengan nun taukid. Dan sama mabni dengan fathah. Artinya yang sebelum nun taukid di fathah dengan tetap fathah seperti itu. Ini. Wal'ana. Kita lanjutkan. Wal'ana. Sekarang. Kaifa nusmidu al-fi'lal mu'akkada ilab doma'iri. Bagaimana kita menyandarkan fi'il yang ditaukid pada bomir-bomirnya, fi'il yang ditaukid dengan nun ini, kemudian disandarkan pada bomir-bomir yang sebagai fa'il, ya. Jadi pembahasan yang pada pelajaran sebelumnya ya, isnadul fi'li ila bomair, ya. Fi'il disandarkan pada bomir-bomirnya, seperti alif isnain, kemudian wawu jama'ah, dan yang lainnya. Kemudian fi'il itu ditaukid dengan nun. Bagaimana? Apa perubahan yang terjadi? Kita lihat, kita bahas bersama-sama di sini. awalan yang pertama. Isnaduhu ila alifil isnain. Penyandaran fi'il yang ditaukid dengan nun pada alif isnain. Alif untuk musanna. Jadi sebagaimana kemarin juga sudah dibahas, diketahui, jadi bomir-bomir yang nampak yang itu disandari fi'il kedudukannya sebagai fa'il itu ada berapa bomir? Ada 4 bomir ya. Alif isnain, alif untuk musanna. Kemudian wawu jama'ah, wawu untuk jama', jama' mudzakkar. Kemudian nanti ada ya mukhatabah, bomirnya untuk mukhatabah. Artinya mukhatab, mufrad, mu'annas atau anti. Kemudian satu lagi nanti ada bomir apa? Nun niswah. Bomir nun untuk jama' mu'annas. Jadi ada 4 bomir ini yang nampak yang dihubungkan dengan fi'il kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Nah ini masing-masing satu persatu nanti akan dibahas. Ya, fi'il yang ditaukid dengan nun disandarkan pada alif isnain, kemudian nanti pada wawul jama'ah, kemudian nanti pada ya mukhababah, dan yang terakhir nanti pada nun miswah. Ya, satu persatu insyaAllah akan dibahas di sini ya, dijelaskan. Ini yang pertama tadi, isnaduhu ila alifil isnain. Penyandaran fi'il yang ditaukid itu dengan alif pada alif isnain. Alif untuk musanna. Ada 2 bagian. Hamzah, al-hamzah yang A, yang pertama. Anta ta'lamu, engkau mengetahui. Annal mudari' al-musnada. Annal mudari'a al-musnada. Ila alif isnaini. Bahwasannya fi'il mudari' yang disandarkan pada alif isnain. Fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif isnain. Yurfa'u bi tsubutin nuni. Itu dirafa'kan dengan tsubutin nun. Dengan adanya nun. Ya. Takulu, engkau katakan. Misalnya. Contoh. Dari asalnya. Yaktubu. Mudhari' yang asalnya. Yak. Tubuh. Kemudian sandarkan pada alif isnain. Alif untuk musanna. Sehingga menjadi yaktubani. Ya, atau dengan tak juga boleh. Tak atau ya ya. Taktubani atau yaktubani. Ini ketika sudah disandarkan pada alif isnain. Jadi alifnya ini untuk musanna sebagai fa'il. Kemudian diikuti nun. Ya, nun di sini apa? Sebagai tanda rofaknya. Ya, dalam keadaan rofak atau marfok. Ya, ini dengan adanya nun ini. Marfok itu kalau tadi fi'il mudhari' yang asal itu dengan dhamma. Ini tanda rofak yang asli. Tetapi ketika fi'il disandarkan pada alif isnain, maka tanda rofaknya tidak menggunakan dhamma, tetapi dengan adanya nun ini. Ya. Mungkin di pembahasan nahwu nanti lebih dibahas secara rinci di sana tentang rofak atau tentang jenis i'rab ini beserta tanda-tanda i'rabnya. Ini ya, yang jelas di sini alifnya, alif isnain tadi, udah nun ini sebagai tanda rofaknya. Kemudian, jadi hasilnya nih ya, yaktubani atau taktubani. Fa'idha aratta ta'kidahu, jika engkau ingin mentaukidkannya. Ya, mentaukidkan taktubani. Ya, ini dengan tak, ya, sesuai cantik kitab ya. Dengannya juga boleh sebenarnya. Untuk ghaib ataukah untuk mukhatab ya, itu saja perbedaannya. Kalau dengan tak berarti ini untuk mukhatab ya. Kemudian tadi, jika engkau ingin mentaukidkan fi'il mudhari' ini, taktubani dengan nun, maka dia menjadi apa? Taktubani, kemudian mentaukid. Ya. Taktubani, ini apanya dulu ya, kemudian mentaukid. Taktubani, ini apanya ya, dari taktubani, kemudian bersama dengan mentaukid. Dan di sini untuk yang alif isnain mentaukidnya yang takilah, sehingga menjadi taktubaninna. Ini bentuk asalnya. Kemudian dari ini apa? Dari taktubaninna, dari hasil ini, wa ma'na zalika annahu ijtama'at salatu nunatin. Maknanya apa dari bentuk ini? Taktubaninna, di situ terkumpul tiga huruf nun. Terkumpul tiga huruf nun, yaitu nun tanda rofa', nunur rofi, nun sebagai tanda rofa', wa nunut taukidi, dan nun taukid at-taqilatu, yang taqilah. Nun taukid taqilah allati tatakawanu min nunaini. Jadi nun taukid yang taqilah, yaitu yang dengan tasbid, ya, ini tersusun dari dua huruf nun. Jadi tasbid itu menunjukkan dua huruf. Dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian ditulis jadi satu, digantikan dengan tasbid. Jadi tasbid itu dua huruf. Nah, di sini tadi terkumpul tiga huruf nun, yakni nun rofa', nun sebagai tanda rofa' ini, yang pertama, ini. Kemudian nun taukid taqilah yang tersusun dari dua huruf. Ini nun kedua berarti, dan ini nun ketiga. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Karena nun taukidnya ada dua huruf. Kemudian bagaimana ketika ada tiga huruf nun yang sama seperti ini, walaupun fungsinya berbeda, tapi sama-sama nun. Wa wujudu salasati amsalin yu'tabaru taqilan fil arabiyyati. Adanya tiga huruf yang serupa, adanya tiga huruf yang serupa, itu dianggap taqil, dianggap berat, dianggap susah, sulit dalam bahasa Arab. Ada tiga huruf yang sama, berurutan. Nah, ini dalam bahasa Arab dianggap sulit atau berat untuk mengucapkannya sesuai lidah Arab. Karena ini bahasa Arab menyesuaikan dengan lidah Arab. Ini sulit, berat. Lalu bagaimana? Min ajli zalika, karena, oleh karena itu, dengan sebab itu, qalu inna nunar rafi hudifat. Mereka mengatakan bahwa nun rafa', nun sebagai tanda rafa' ini hudifat, dihilangkan. Untuk supaya tidak berat, tadi adanya tiga huruf yang sama, tiga nun yang sama, maka nun sebagai tanda rafa' ini dihilangkan. Supaya lebih ringan, lebih mudah sesuai lidah Arab tadi. Tsumma, kemudian, innal arabiyyata taj'alu nun at-tawkidi huna muharrakatan bil kasri. Kemudian orang Arab atau bahasa Arab ini menjadikan nun taukid di sini, ketika sudah dihilangkan tadi, kemudian mereka menjadikan nun taukid ini diberi harakat dengan kasrah. Diberi harakat kasrah. Secara asal nun taukid yang taqilah itu berharakat fathah. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Yaf'ulanna, latas'ayanna, latad'uwanna, latarmiyanna. Jadi nun taukid yang taqilah itu, yang dengan tasdid, itu harakatnya fathah. Tetapi ketika nun taukid tadi menguatkan fi'il yang disandarkan pada alif isnain, kemudian terkumpul tiga nun, kemudian nun sebagai tanda rofa' dihilangkan, maka nun taukid di sini itu menjadi berharokat kasrah. Jadi harokatnya berubah. Yang tadi fathah, kemudian dia berubah menjadi kasrah ini. Ini berubah menjadi kasrah. Kama annaha la tusta'malu an-nunul khafifatu ma'a alifil isnaini, sebagaimana bahwa nun taukid yang khafifah ya, itu tidak digunakan, la tustakmalu, tidak digunakan bersama dengan alif isnain ya. Jadi nun taukid yang khafifah ini tidak digunakan bersama dengan alif isnain. Jadi yang digunakan pada alif isnain, pada fi'il mudhara' yang disandarkan pada alif isnain, itu hanya nun taukid yang tsaqilah. Ya, adapun yang khafifah itu tidak. Ya. Sehingga apa? Dari ini tadi sesudah nun rafa' dihilangkan, kemudian harakat pada nun taukid diubah menjadi kasrah, ya, wa idan yasirul fi'lu, jadi fi'ilnya menjadi apa? Tak tu ban ni. Ya. Jadi fi'ilnya menjadi taktubani. Atau kemudian di situ tambahkan lam taukid di depannya menjadi la taktubani. Ini hasilnya, hasil akhirnya. Ya, kalau tadi hasil awalnya fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif itsnain kemudian ditaukid dengan nun taktubaninna. Kemudian berkumpul tiga huruf nun, nun tanda rafa' dihilangkan, kemudian harakat pada nun taukid diubah menjadi kasrah, sehingga hasilnya menjadi taktubani. Ya, ini ya. Jadi di sini nunnya nun taukid taqilah, adapun nun rafa' dihilangkan untuk menghindari bertemunya tiga huruf yang sama tadi. Ya, kemudian harakat nun taukid di sini di kasrah. Ini hasil akhirnya seperti ini. Taktubani. Tambahkan lam ya. La taktubani. Wa ma'na dhalika anna hadha fi'la huna ma'rabun. Maknanya apa di sini? Bahwasanya fi'il ini di sini mufrad, ma'rab. Jadi bahwa fi'il ini adalah ma'rab. Ya. Taktubani. Fi'il mudhara' ini yang bersambung dengan alif isnain kemudian ditaukid dengan nun taukid taqilah, ini keadaannya mu'rab. Artinya apa? Mu'rab mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Ya, fahuwa marfu'un bin nunil mahdzufati. Maka dia fi'il mudhara' ini marfu' ya dengan tanda nun yang dihilangkan. Ya, jadi tanda marfu'nya mana? Ada taktubani ini. Tanda marfu'nya ini, nun yang dihilangkan ini. Itu sebagai tanda marfu'nya. Kenapa nun itu dihilangkan? Nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan lil tiqa'il amsali, karena bertemunya huruf-huruf yang serupa, huruf-huruf yang sama. Sampai tiga huruf tadi ya. Ini. Sehingga dia harus dihilangkan. Baik. Kemudian wa aliful itsnaini fa'ilun, kemudian alif itsnain ini tadi alif yang menunjukkan musanna, bomir alif untuk musanna ini sebagai fa'il ya, yang menunjukkan pelaku atau yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Jadi mereka berdua menulis ya, mana yang menunjukkan pelakunya di sini alifnya ini, mereka berdua. Atau kalau dengan tak ya kamu berdua ya, jadi dua orang ini menulis ya. Jadi bomir alif itu sebagai fa'ilnya. Wadhalika li'anna nun at-taukidi laysat mubasharatan. Ya. Kenapa di sini mu'rab? Fi'il mudhari ini mu'rab. Ya. Karena nun taukid itu tidak langsung bersambung dengan fi'il. Ya. Nun taukid, ya. Ini tadi ya, nun taukid. Ini. Dia tidak bersambung secara langsung dengan fi'ilnya. Iz'anna dhamira qad fasolaha minal fi'li. Yakni dhamir itu telah memisahkannya dari fi'il. Jadi dhamir alif ini yang memisahkan ya, dhamir alif ini dia memisahkan antara fi'il dengan nun taukid. Sehingga apa? Karena dia dipisahkan, dia mu'rab, tidak mabni. Tadi disebutkan fi'il mudhari' itu mabni ketika bersambung dengan nun taukid ya, dengan syarat dia bersambung secara langsung tidak ada yang memisahkan. Tapi di sini ada yang memisahkan, dhamir alif. Sehingga apa? Fi'il ini mu'rab, ya, tidak mabni. Ini maksud penjelasan dari ini, dikaitkan dengan penjelasan yang awal tadi, ya. Ini. Baik. Jadi ini hasilnya. Faktubani. Ya, mu'rab, dia marfu' dengan tanda nun rofa' yang dihilangkan tadi. Kemudian di sini ada satu pertanyaan dari bentuk ini, ya. Faktubani. La'allaka tas'alu, barangkali engkau akan bertanya. Kaifa yajtami'u huna sakinani, bagaimana berkumpul di sini dua huruf yang sukun, taktubani, ya. Kalau diuraikan itu kan dua huruf sukun ketemu, nunnya kan ada dua, ya, nun tasdid itu ada dua huruf, yang awal sukun, yang kedua berharokat. Kemudian alif itu juga lazimnya sukun, tetap sukun, ya. Nah di sini taktubani ada dua huruf yang sukun yang bertemu, yang berurutan, yaitu pada alif, isnain, dan pada nun taukid yang awal. Ya, karena nun taukid tadi ada dua, nah yang awal ini sukun. Kemudian alif isnain juga sukun. Padahal tadi dikatakan ini sudah hasil akhir. Artinya apa? Kalau hasil akhir tidak ada perubahan lagi, ya sudah itu hasilnya. Faktubani. Nah di sini didapati dua huruf sukun bertemu. Lalu bagaimana penjelasannya? Ya, di sini disebutkan dua huruf sukun, yaitu al-alifu, alif, ini sukun, wa nunul ula min nuni tawqidi, nun yang pertama dari nun tawqid. Jadi dua huruf sukun itu adalah alif, alif isnain, dan nun yang pertama dari nun tawqid. Ya, bagaimana jawabannya dari pertanyaan ini, dari permasalahan ini? Wal jawabu anna al-arabiyyata tajma'u baina as-sakinaini idza kana al-awwalu harfal alifi wa tsani harfan musyaddadan. Jawabannya adalah bahwa bahasa Arab itu mengumpulkan antara dua huruf sukun, ya, bahasa Arab itu bisa mengumpulkan antara dua huruf sukun dengan syarat apa? Idza kana al-awwalu harfal alifi, jika huruf yang pertama itu huruf alif, ini ya, dua huruf sukun, syaratnya huruf pertama ini huruf alif, ya, wa tsani, dan huruf yang kedua harfan musyaddadan, huruf yang ditasydid, ya, huruf yang ditasydid, ya, ini alif, kemudian yang kedua adalah tasydid. Dan tasydid tadi sudah diuraikan, itu aslinya dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, dalam keadaan ini, maka boleh mengumpulkan dua huruf sukun ini. Adapun di luar ini, atau selain dari keadaan ini, maka tidak boleh. Sehingga mungkin dalam pembahasan yang lain, selalu dikatakan, ini bertemu dua huruf sukun, tidak boleh, harus dihindari. Maka salah satu sukun harus mungkin dihilangkan hurufnya atau diganti ke huruf yang lain kalau itu huruf illah, ya, atau harokatnya yang diubah, yang jelas supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Itu kaidah yang mungkin selama ini kita dapatkan dari contoh-contoh yang ada, dari kaidah-kaidah yang ada demikian. Tetapi di sini apa? Ternyata boleh mengumpulkan dua huruf sukun, tetapi ada syaratnya, ada kondisi tertentu, ya, tidak sama rata, tidak mutlak pada semuanya, tidak. Jadi tidak bertentangan dengan kaidah yang asal. Secara asal tidak boleh mengumpulkan dua huruf sukun, tetapi dalam keadaan tertentu itu boleh. Apa keadaan tertentu? Apa syaratnya boleh mengumpulkan dua huruf sukun ini? Jika huruf yang pertama itu alif dan huruf kedua adalah huruf yang tasydid, ini syaratnya. Keadaan demikian, maka boleh mengumpulkan dua huruf sukun ini. Mithlu, contoh yang lain, ya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan nun taukid, ya. Contoh di sini tidak terkait dengan nun taukid, tapi terkait dengan mengumpulkan antara dua huruf sukun dengan syarat huruf yang pertama alif dan huruf kedua huruf tasydid. Contoh, waladdallin. Do alif, kemudian sesudahnya apa? Lamnya tasydid, maka boleh waladdallin memenuhi syarat, maka boleh mengumpulkan dua huruf sukun, alif dan lam, lam yang pertama. Kemudian dabbatun, dabbatun ada alif sukun, kemudian sesudahnya ba tasydid. Berarti ba yang pertama sukun, ba yang kedua yang berharakat fathah, maka ini boleh dikumpulkan. Dabbatun. Syabun, ini juga demikian. Alif kemudian sesudahnya huruf yang berharakat. Huruf yang bertasydid. Maka ini boleh. Dalam keadaan seperti ini. Adapun selain dari ini tidak boleh, maka harus dihindari. Bertemu dua huruf sukun. Itu ya. Jadi perhatikan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Kemudian berikutnya, ini tadi pada fi'il mudhara yang bersambung dengan alif isnain dan sahih akhir, huruf akhirnya berubah huruf sahih. Sekarang yang ba, yang b masih sama, yaitu fi'il mudhara yang disandarkan pada alif isnain, tetapi huruf akhirnya huruf illah. Bagaimana? Dijelaskan di sini. In kana fi'lu mu'tal al-akhir, jika fi'il itu mu'tal akhir, jika fi'il mudhara itu mu'tal akhir, disandarkan pada alif isnain, maka ruddat al-lamu ila asliha, lam kalimahnya dikembalikan pada asalnya, lam kalimah dikembalikan kepada aslinya, ma'a tahrikiha bil fathati, dengan memberikan harakat dengan fathah. Jadi lam kalimah itu sesudah dikembalikan ke asli, kemudian diberi harokat fathah. Kenapa diberi harokat fathah? Toba'an litunasiba alifal itnaini. Karena tentu saja toba'an secara alamiah artinya dia menyesuaikan dengan alif itnain. Karena alif itu sesuainya dengan fathah. Sehingga tadi huruf inlah atau lam kalimah yang bersambung dengan alif isnain ya langsung diberi harakat fathah karena itu yang sesuai dengan alif. Ini fataqulu, sehingga apa katakan sebagai contoh ini latas ayani, latad uani, latarmiani, ini ya. Ya. Dari tas a ini kemudian sandarkan pada alif isnai tadi lam kalimah kembali ke asli yaitu ya di sini, kemudian disandarkan pada alif isnai kemudian nun tanda rofa ini asalnya dulu ya tas ayami asalnya dulu sandarkan pada alif isnai dulu dari tas a menjadi tas ayami tadau menjadi tadu'uwani. Kemudian tarmi menjadi tarmiyani. Tadu'uwani. Kemudian tarmiyani. Ini sandarkan pada alif isnain dulu. Kemudian sesudah itu apa? Sambungkan taukidkan dengan nun taukid. Faqilah. Di sini nun taukid taqilah. Nun taukid taqilah. Bagaimana ketika dihubungkan dengan nun taukid taqilah? Seperti tadi. Seperti yang dijelaskan tadi pada yang sahih akhir tadi. Yakni nun sebagai tanda rofa dihilangkan. Tas ayani tad'uwani tarmiyani nun yang akhir itu sebagai tanda rofa dihilangkan. Kemudian bersambung dengan nun taukid dan harakat nun taukid di kasrah. Sehingga menjadi tas'ayani tad'uwani tarmiyani seperti itu. Oke, jadi lam kalimah kembali ke aslinya. Kata ini alif aslinya ya. Tado'u aslinya wawu. Tarmi aslinya ya. Ini fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun dan disandarkan pada dhamir alif isnain. Dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang kedua. Samian isnaduhu ila wawil jama'ati. Penyandaran fi'il mudhari' yang ditaukid dengan nun pada wawul jama'ah, pada dhamir wawu untuk jama'. Ya. Hamzah, al-hamzatu yang hamzah yang a. Inka nal fi'lu sahihan, jika fi'il itu sahih. Maksudnya huruf akhirnya huruf sahih. Ya. Fa innahu tuhzafu nunur raf'i. Maka sungguh dia dihilangkan nun rafa'nya. Nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Kenapa? Lil tiqaiha ma'a nun taukidi, karena dia bertemu dengan nun taukid. Jadi sama seperti ini tadi, akan bertemu tiga huruf nun. Nun tanda rafa' dan nun taukid yang sakilah, yang ada dua huruf. Maka nanti nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Ya. Sesudah dihilangkan bagaimana? Tsumma tuhdzafu wawul jama'ati, kemudian dihilangkan wawul jama'ahnya. Ya, wawul jama'ah, dhamir wawu yang sebagai fa'il, ini juga dihilangkan. Kenapa? Li'alla yaltaqi sakinani, supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ini ya, dua huruf sukun itu dihindari, tidak boleh bertemu. Ini secara asal ya. Ini. Kecuali tadi, kalau huruf pertama alif, kemudian huruf kedua huruf yang tasydid. Tapi kalau selain dari itu, ya harus dihindari, seperti di sini. Untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, di sini dhamir wawu atau wawul jama'ah dihilangkan. Bisa, ya memang demikian. Ya. Fanaqulu, kita katakan, contoh. Dari taktubu. Ya. Yaktubu atau taktubu. Ya. Mafhum ya, kalau tak untuk mukhatab, kalau ya untuk ghaib. Ya. Ini. Yaktubu atau taktubu. Kemudian sandarkan pada wawu jama'ah. Ya. Sandarkan pada wawu jama'ah. Ya. Langsung saja menjadi apa? Taktubuna. Ya. Taktubuna. Ini. Kemudian sambung dengan nun taukid. Hubungkan dengan nun taukid, taktubuna, dan di sini nun taukid, ya. Nun taukid sakinah, ya. Penulisannya mestinya dihubungkan ya, tapi di sini dipisah ya, untuk soal lebih jelas. Tapi yang benar ya tulisannya disambung seperti lazimnya ya, atau seperti yang ditunjukkan dalam kitab ini. Sehingga hasilnya apa? Tambahkan lam ya. Latak tubunanna, hasil awalnya, hasil asalnya, latak tubunanna, ya, didapati tiga huruf yang sama, yang serupa, yaitu nun, yang nun yang pertama nun rofa, nun tanda rofa, kemudian nun yang kedua dan juga yang ketiga adalah nun taukid sakinah. Maka bagaimana tadi sudah dijelaskan, nun tanda rofa ini dihilangkan ya, supaya tidak berat, tidak sulit ya, nun tanda rofa dihilangkan ya. Kemudian sesudah nun tanda rofa dihilangkan, apa yang terjadi ya, tadi nun topiknya sakilah ya, berarti akan ada dua huruf nun, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Sesudah nun tanda rofa hilang, lalu apa yang terjadi? Bertemu dua huruf sukun, yaitu wawul jama'ah sukun, dan nun yang awal dari nun taukid, ini juga sukun. Ya, sesudah nun tanda rofa' hilang, kemudian ternyata bertemu dua huruf sukun, yakni wawul jama'ah, itu sukun, dan nun yang pertama dari nun taukid, itu juga sukun. Ya. Sehingga apa? Di sini dihindari. Sebagaimana hukum asalnya. Tidak boleh dua huruf sukun bertemu. Hukum cara asal ya. Tidak boleh dua huruf sukun bertemu seperti ini. Maka ini dihindari. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Nah, di sini ternyata untuk menghindari dua huruf sukun bertemu, ini dengan menghilangkan wawul jamaah. Menghilangkan lafad dari wawul jamaah tersebut. Supaya tidak bertemu dua huruf sukun tadi. Lalu bagaimana? Ya sudah, hilangkan. Sehingga hasilnya menjadi taktubunna. Ya, hasilnya menjadi taktubunna. Hasilnya menjadi lataktubunna. Ini hasil akhirnya. Ya, fi'il mudhari' disandarkan pada wawul jamaah kemudian ditaukid dengan nun, ya, menjadi lataktubunna. Yakni nun tanda rafa' dihilangkan untuk menghindari bertemunya tiga huruf nun. Kemudian sesudah itu wawul jamaah juga dihilangkan untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Lalu kalau wawul jamaah pada itu kan wawul jamaah sebagai fa'il dhamir. Lalu kalau dihilangkan bagaimana? Apakah itu akan merubah makna dari fi'ilnya? Apakah nanti yang menunjukkan itu untuk jamak mana? Nah, ketika wawu itu dihilangkan, perhatikan huruf sebelumnya, ya, pada lam fi'il itu berharakat dhammah. Ya. Dan ketika wawu dihilangkan, dia tetap dengan dhammah. Ya. Nah, dhammahnya ini sebagai penanda bahwa ada wawu jamaah yang dihilangkan. Karena itu wawu. Wawu sesuanya dengan dhammah. Jadi adanya dhammah sebelum wawu jamaah tadi itu sebagai penanda bahwasanya di situ ada wawu jamaah yang dihilangkan. Sehingga cukup demikian, wawu jamaah dihilangkan dan lam fi'il tetap dengan dhammah untuk menunjukkan ada wawu jamaah tadi. Ini ya. Sehingga dibaca lataktubunna. Ini menunjukkan untuk jamak. Coba bandingkan dengan yang mufrad tadi. Dari taktubu. Ya. Taktubu. Kemudian hubungkan dengan nun taukid. Menjadi apa? Dia mabni dengan fathah. La taktubanna. Ya, untuk yang mufrad, ya, tidak bersambung dengan dhamir yang nampak, ketika kemudian dihubungkan dengan nun taukid, maka lam fi'il di fathah. Lataktubanna. Ya, jadi kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, kemudian sebelumnya fathah, berarti ini untuk yang mufrad. Adapun untuk yang jamak, ini dengan dhammah. Lataktubanna. Taktubunna, taktubanna. Ya. Kenapa itu untuk jamak tadi? Karena di situ ada wawul jamaah yang dihilangkan dan kemudian sebelumnya tetap dengan dhammah sebagai penanda ada wawul jamaah yang dihilangkan. Ini. Ya. Ini untuk yang sahih akhir. Seperti ini. Kita selesaikan ini untuk yang wawul jamaah saja ya. Yang ba, yang b. In kana fi'lu mu'tallan akhiruhu. Mu'tallan afwan, in kana fi'lu mu'tallan, jika fi'il mudhari' itu mu'tal, artinya huruf akhirnya berupa huruf illah, akhiruhu wawun aw ya'un, yang huruf akhirnya adalah wawu atau ya, ya. Fa anta ta'lamu anna hadzal akhira yuhdafu. Bahwasanya huruf akhir ini dihilangkan. Ya, huruf akhir yaitu wawu atau ya itu dihilangkan. Inda isnadihi, ini inda ya. Inda isnadihi ila wawil jama'ati. Sebelum ketika afwan, inda isnadihi ketika disandarkan kepada wawil jama'ah. Qabla taukidi, sebelum taukid. Ya, kembali ke pembahasan pada bab sebelumnya, nanti dilihat lagi ya. Jadi pada mu'tal akhir yang huruf akhirnya wawu atau ya ketika disandarkan pada wawu jamaah, itu wawu atau ya-nya dihilangkan. Ini sebelum taukid, sebelum ditaukid dengan nun, sudah dihilangkan. Fatahulu, sehingga kau katakan apa? Tad'una, taj'runa, ya, ala wazni taf'una. Ya. Jadi huruf ilahnya, maksudnya yang dihilangkan itu huruf ilah atau lam kalimahnya. Ya. Jadi dari tadi misalkan tad'u, ya, kemudian taj'ri, ini asalnya ya. Ini huruf akhirnya kan huruf ilah, yaitu wawu atau ya. Kemudian disandarkan pada wawu jamaah. Ya, sandarkan pada wawu jamaah. Nah, ketika disandarkan pada wawu jamaah, maka apa? Wawu atau ya yang menjadi lam kalimah atau huruf akhir itu dihilangkan. Nih, ini sebelum taukid. Itu dihilangkan. Sehingga menjadi tada'una, kemudian taj'runa. Ya, menjadi tada'una, taj'runa, ya. Jadi lam kalimahnya dihilangkan, sehingga di situ pada wazan lamnya tidak ada karena dihilangkan. Taf'una. Ini sebelum tauqi. Kemudian sesudah itu wa inda tauqi bihi, dan ketika ditaukid dengan nun yasiru, maka dia menjadi apa? Tad'unanna, taj'runanna. Ini ya, kemudian ditaukid dengan nun taukid yang tsaqilah. Ini dari tad'una menjadi tad'unanna, taj'runanna. Ya, itu tad'unanna, taj'runanna. Apa yang didapatkan, apa yang terjadi? Ada tiga huruf nun. Tiga huruf nun bertemu. Sebagaimana yang sebelumnya. Fatuh dhafu nun raf'i. Maka nun tanda rofa ini dihilangkan. Jadi nun yang sudah wawu jamaah tadi, itu nun tanda rofa, dihilangkan ketika ditaukid dengan nun taqilat. Tsumma, kemudian apa? Wawul jama'ati. Kemudian wawul jama'ahnya juga dihilangkan. Kenapa? Lil tiqa'i sakinaini, karena bertemunya dua huruf yang sukun. Yakni wawul jama'ah ini sukun dan nun yang pertama dari nun taukid juga sukun. Kan bertemu dua huruf sukun, wawul jamaah dan nun pertama dari nun taukid. Ya, taqilah ya. Maka dihindari dua huruf sukun ini sehingga wawul jamaah dihilangkan. Ya, liyatira, sehingga menjadi apa? La tad'unna, la taj'runna. Ya. Didapati ini nun tanda rafa hilang, wawul jamaah hilang. Kemudian lam kalimah sudah hilang sebelumnya. Sehingga ya tinggal ini. Tada'u langsung ke nun tauqid. Tada'unna. La tada'unna. Kemudian taj'runna. Ya. Ini. Taj'runna. La taj'runna. Jadi lam kalimah dihilangkan sebelumnya karena bersama dengan wawu jamaah, lam kalimah hilang. Kemudian sesudah itu baru ditaukid dengan nun, taukid taqilah, maka nun sebagai tanda rafa dihilangkan karena bertemu tiga huruf nun. Kemudian sesudah itu dijumpai, didapati dua huruf sukun bertemu, maka wawu jamaah dihilangkan. Ya, ini. Ini pada fi'il mudhara yang huruf akhirnya dari wawu atau ya. Sekarang yang berikutnya. Fa in kana akhiru alifan, jika huruf akhirnya itu alif. Ya, fi'il mudhara sama mu'tal tapi huruf akhirnya alif. Misalkan tas'a atau yas'a. Kemudian yarba. Bagaimana? Ini huruf akhirnya alif, yas'a, yarba. Ya. Ini ya. Fa'anta ta'lamu anna hadhihi al-alifah tuzafu min al-fi'li 'inda isnadihi ila wawil jama'ati qabla tawkidi. Maka engkau mengetahui bahwasanya alif ini, alif pada yas'a ini dihilangkan dari fi'il, ya, dihilangkan dari fi'il ketika disandarkan pada wawul jamaah, ya, ketika disandarkan pada wawul jamaah, ini ya, ini wawul jamaah, ini maka alifnya dihilangkan. Dan ini terjadi qabla taukid, sebelum taukid. Jadi urut dari awal dulu ya, disandarkan pada dhamir dulu. Apa yang terjadi seperti itu? Alifnya dihilangkan. Ini sebelum taukid. Kenapa dihilangkan? Karena bersama dengan wawul jamaah ini seperti tadi, ya, ini. Sehingga apa? Keterangan selanjutnya apa? Nunnya alifnya dihilangkan. Kemudian ma'a baqa'il harfil ladzi qablaha maftuhan, dengan tetap huruf yang sebelumnya itu di fathah, sebelum alif pada yas'a yarba, kan tadi huruf akhirnya alif ya. Nah, alif itu dihilangkan. Nah, sebelum alif apa tadi? Hurufnya tetap berharakat fathah. Yas'a yarba, sebelum alif fathah. Ketika alif dihilangkan, tetap huruf itu dengan fathah, ya, tidak hilang, tidak berubah fathahnya, tetap dengan fathah. Ya. Kalau yang sebelumnya tad'una ini dhamma, tajri itu kasrah. Ketika wawu atau ya dihilangkan, semuanya menjadi dhamma. Tetapi pada yas'a yarba sebelum alif itu fathah, ketika alif dihilangkan tetap dengan fathah. Sehingga yang dihasilkan tas'auna tarbauna, ya, yang disebutkan di situ ya, tas'auna tarbauna. Jadi di sini alifnya hilang, kemudian waw itu wawul jamaah, dan nun itu sebagai tanda rofa. Tas'auna tarbauna, ini sebelum taukid. Hasilnya seperti ini. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Sekarang bagaimana ketika ditaukid? Wa inda tawkidi yasiru, ketika taukid maka menjadi tas'aunanna, ya, atau ya, ya, tas'aunanna tarbaunanna, ya, sama ya. Ini asalnya dari tas'auna tarbauna ditaukid dengan nun, maka hasil asalnya, hasil awalnya menjadi tas'aunanna tarbaunanna. Berarti apa? Bertemu tiga huruf nun. Nun sebagai tanda rofa dan dua huruf nun taukid takdilah. Ya, seperti sebelumnya, tiga huruf bertemu, maka dihindari supaya tidak berat. Sehingga di sini tuhdafu nun rafi, maka nun sebagai tanda rofa, nun yang sebagai tanda rofa itu dihilangkan. Ya, nun sebagai tanda rafa dihilangkan. Ketika sudah dihilangkan bagaimana? Summa yaltaqi sakinani, kemudian bertemu dua huruf sukun, yaitu wawu sukun dan nun yang pertama dari nun taukid juga sukun. Ya, bertemu dua huruf sukun. Lalu apa dua di sini? Apa dua huruf sukun? Wawul jama'ati, yaitu wawul jama'ah, wa nunul taukid dan nun taukid. Nun taukid yang awal dari yang sakinah ya. Ini. Lalu bagaimana? Di sini wala yumkinu hadfu ahadihima huna. Dan tidak mungkin menghilangkan salah satu dari keduanya di sini. Ya. Kenapa? Yang tadi yang tad'u tajri itu wawul jamaah bisa dihilangkan untuk menghindari dua huruf sukun bertemu. Tetapi pada yas'auna wawul jamaah ini tidak bisa dihilangkan. Berbeda. Kenapa? Karena akhir dari huruf ilah tadi berbeda. Huruf akhir, yaitu huruf ilah yang ada di akhir kalimat tadi, akhir fi'il tadi berbeda. Kalau tadi wawu ya, ya, sehingga harakat sebelumnya boma. Kalau yang ini alif, harakat sebelumnya fathah. Nah, kalau yang harakat sebelumnya fathah, ini di sini wawul jamaah tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ini fathah. Kalau ini hilang, ini fathah, tidak ada yang menunjukkan wawu jamaah yang dihilangkan. Berbeda di kalau yang tadi dhammah, dhammah sesuai dengan wawu itu sebagai penunjuk. ada wawu jamaah yang dihilangkan. Tapi kalau fathah tidak sesuai dengan wawu, sehingga apa? Wawu jamaah di sini tidak bisa dihilangkan. Ini bedanya. Ya. Bedanya ya dengan yang tadi. Jadi pengaruh harokat ini pengaruh. Ya. Lalu bagaimana kalau wawu jamaah tidak bisa dihilangkan dan nun taukid yang awal juga tidak bisa dihilangkan? Walidzalika yajibu tahriku wawil jama'ati bi harakatin tunasibuha. Maka oleh karena itu, karena tidak bisa dihilangkan ya wawunya, wawu jamaah tidak bisa dihilangkan, maka dia wajib diberi harakat ya, wawu jamaah ini wajib diberi harakat dengan harakat yang sesuai. Yang sesuai dengan wawu. Wawu sesuainya dengan apa? Wahiyya adhammatu, yaitu dhammah. Wawu sesuai dengan dhammah. Maka wawu jama'ah yang aslinya sukun, dia diberi harakat dhammah. Jadi di sini pada fi'il ini, yang huruf akhirnya alif, itu wawu jama'ah tidak dihilangkan, tetapi diberi harakat yang sesuai dengan wawu, yaitu dhammah. Untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun dengan nun taukid tadi. Fayasiru, sehingga menjadi apa? Yat'awunna. Ya. Atau tas'awunna. Ada lam ini menjadi latas'awunna. Atau latar'udawunna. Ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi wawu jamaah tidak dihilangkan pada fi'il yang akhirnya alif. Tetapi yang dia aslinya sukun diberi harakat dhammah untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Jadi berbeda keadaan nanti juga akan akibatnya berbeda. Ini ya. Bandingkan dari yat'a dengan tad'u tajri. Ya. Berbeda. Ini ya. Baik. Dari ini ada yang ditanyakan? Akan ditambah lam dan iya. Ini lamnya sifatnya boleh jaiz, artinya boleh tambahkan boleh tidak. Ini sekedar apa misalnya untuk menambah menguatkannya. Ini juga disebut dengan lam taukid. Ya. Biasanya penggunaan nun taukid di akhir nanti ada lam taukid di awal. Adapun lam taukid dia tidak berpengaruh pada lafadznya, tidak ada pengaruhnya. Jadi ketika ditambahkan lam ya tidak mempengaruhi yang sesudahnya. Cukup tambahkan lam saja gitu. Ketika tidak dalam taukid juga tidak mengapa, tidak berpengaruh. Jadi ini sifatnya tambahan, tidak ada pengaruhnya apapun. Artinya taukid. Lam ini lam taukid. Sama dengan nun. Ya, tetapi berbeda lafaz dan berbeda tempat. Dan untuk lam tidak ada pengaruhnya. Jadi pembahasan di sini tadi pokoknya pada yang akhir, yang bersama dengan taukid. Ini ya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini ya fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif itsnain dan wawu jamaah kemudian ditaukid dengan nun. Ya, jadi penjelasan yang seperti ini ya. Jadi ini dulu untuk pagi ini. Allah mengampuni untuk kekurangannya. Nanti yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.